السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كم مسلمين ينصهر متي، dan بالخصوص بابا kita dari kepolisian، dan lebih khusus lagi tentunya Bapak yang mewakili Kapolres. Kita sampaikan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Memang selalu sepanjang sejarah, kalau yang namanya ulama dengan umara, para ulama dan para penguasa bekerja sama untuk mengatasi segala problem-problem, niscaya akan mendapatkan keberhasilan. Khususnya masalah keamanan, ketertiban. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dan pembahasan kita kali ini berkait dengan itu, yaitu kembali kepada salaf, kembali kepada generasi pertama dalam memahami Islam. Dan jangan nyempal keluar dari garis yang telah dijalankan oleh mereka, para salafus salih radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan Islam ini adalah dinu jamaah. Islam adalah dinu jamaah, agama kebersamaan. Agama kebersamaan, agama jamaah memiliki dua makna. Kebersamaan di atas kebenaran dan kebersamaan di bawah satu penguasa. Dan dua-duanya syar'i. Dua-duanya diajarkan dalam syariat agama Islam. Diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Khana ibn a'azakumullah. Adapun yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan sataftariqu ummati ala 73 firqa, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu golongan. Ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in, siapa mereka ya Rasulullah yang selamat? Qala wa hiya al-jama'ah ma ana alaihi wa ashabi. Yang akan selamat adalah al-jama'ah, yaitu aku dan para sahabatku, atau dalam riwayat mithlu ma ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan para sahabatku. Maka maknanya, kalau kita ingin selamat, kembalilah ke jalan al-jama'ah, ke jalan generasi pertama, ke jalan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang kita harapkan dari seluruh kaum muslimin, agar kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dijalankan oleh para sahabat, para tabi'in radhiyallahu alaihim majma'in. Sedangkan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu mengingatkan, al-jama'atu rahmah wal furqatu adab. Al-jama'ah, kebersamaan adalah rahmat, dan perpecahan adalah adab. Bahkan Nabi menyatakan, tasma' wa tuti', tetaplah kalian taat, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak, walaupun mereka memukul punggungmu, merampas hartamu. Artinya walaupun engkau dizalimi. Sepintas ada beberapa orang yang protes dalam hatinya, kenapa kita dipukul kok diam? Kenapa dirampas hartanya kok diam? Malah disuruh untuk tetap berpegang dengan ketaatan pada penguasa. Khana bin na'azakumullah, ini agama Allah. Ini syariat Allah yang maha alim, yang maha tahu apa akibatnya kalau kalian kemudian melawan penguasa. Yang terjadi mesti peperangan sesama kaum muslimin. Sebab kaum muslimin kan terpecah antara pro dan kontra, antara yang memihak pada penguasa dan yang memihak pada mereka. Maka terjadilah peperangan muslimin melawan muslimin. Khadibina azakumullah, kita mungkin terasa dizalimi dalam satu perkara misalnya, tetapi ketika kita melawannya, kezaliman itu semakin meluas. Maka kita katakan, kembali pada salaf, kembali al-jama'atul ula, kembali kepada jamaah yang pertama. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, bagaimana ketika penguasa dari Bani Umayyah sudah mulai bertindak dengan tindakan-tindakan yang kejam, yang ketika khutbah menyatakan, sungguh aku melihat ada kepala-kepala yang ranum, yang siap dipetik, dan kemudian dia penggal satu dua orang saat itu juga. Apakah para sahabat penakut tidak melawan? Apakah para sahabat pengecut tidak berani melawan penguasanya? Bukan. Mereka singa-singa Allah. Mereka para pemberani. Mereka berjihad. Setiap kali ada peperangan, mereka berperang fisabilillah. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, sampai setelah Rasulullah wafat, masih melanjutkan perang-perang Qadisiyah, dengan perang Yarmuk, dengan sekian macam perang-perang yang fisabilillah. Tetapi ketika melawan kaum muslimin, mereka tidak. Mereka tidak mau menumpahkan darah kaum muslimin, sebab mereka tidak halal darahnya. La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab satu di antara tiga. Apakah karena dia berzina kemudian dirajam, atau karena dia membunuh kemudian diqisas oleh penguasa, atau kalau dia meninggalkan agamanya murtad, maka yustatab thalathata ayyam wa intaba wa illa duribat unuquh. Kalau murtad maka diberi waktu 3 hari, diminta untuk taubat, kalau mau taubat. Kalau ternyata tidak taubat, maka duribat unuquh, dipenggal lehernya. Ini hukum Islam. Juga dilakukan oleh penguasa. Qanibina'azakumullah. Maka dalam hadis ini la yahil, tidak halal darah seorang muslim, menunjukkan bahwa kita harus saling menjaga darah. Di antara kegelisahan berikutnya dari kegelisahan yang sudah disampaikan tadi adalah kekhawatiran kaum muslimin memerangi kaum muslimin. Yang sini berteriak Allahu Akbar, yang sana berteriak Allahu Akbar. Khonibina azakumullah. Maka kita selalu mengingatkan kepada umat Islam dan mengingatkan kepada mereka semuanya bahwa hendaklah kita memahami Islam seperti pemahaman salaf, karena Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan yang kita harapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah persiapkan bagi mereka jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Allah persiapkan jannah, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini adalah kemenangan yang besar, keridhaan dan kemenangan yang besar. Allah janjikan kepada sabiqinal awwali, Allah janjikan kepada generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dari kalangan muhajirin wal ansar. Dan juga Allah janjikan untuk yang mengikuti mereka, walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, yang mengikuti generasi pertama. Maka ini yang kita maksud di majlis ini, di acara ini, dengan judul kembali pada salaf, atau dengan judul kita meniti jejak salafus saleh. Ini maksudnya ucapan Allah bahwa Allah menyatakan ridha kepada para sahabat muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum, dan yang ngikut mereka. Kita bukan muhajirin, kita bukan ansar, tetapi kita bisa menjadi tabi'ina lahum, kita bisa menjadi orang-orang yang ikut mereka, ikut sikap mereka, bagaimana mereka menjalani sunnah, bagaimana mereka menyikapi penguasa yang zalim, bagaimana mereka menyikapi orang-orang yang berbeda pendapat, bagaimana menyikapi ahlul ahwa, kelompok-kelompok sesat. Kita ikuti mereka. Khonibina azakumullah. Betapa kerasnya ketika mereka berbicara tentang sesatnya mereka, bahwa mereka sesat menyimpang. Tetapi ketika mari kita perangi, melihat pada penguasa, tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa kita menghukumi sendiri. Tetapi ketika penguasanya yang menyatakan dan memerintahkan, mereka tidak ada yang mundur, tidak ada yang ragu. Khonibina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Ini adalah agama, agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Maka barakallahu fikum, kita lihat sempalan-sempalan yang membahayakan persatuan dan kesatuan umat Islam, yang membahayakan bahkan persatuan dan kesatuan sebuah negara, adalah mereka-mereka yang menyimpang dari salaf. Seperti Syiah Rafidhah, jangankan mengikuti salaf, jangankan mengikuti para sahabat muhajirin wal ansar, tapi mereka justru mencercanya, mencaci makinya dan memusuhinya, melaknatnya setiap ada acara. Acara apapun mereka isi dengan laknat. Maka tentunya jalan mereka bukan jalan para sahabat, jalan mereka bukan jalan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, kaum khawarij juga sama. Bukannya mereka mengikuti para salafus saleh, bukannya mereka mengikuti para sahabat, mereka justru memerangi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Menyatakan Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, pengikut Ali seluruhnya kafir, pengikut Muawiyah seluruhnya kafir, dan siapa yang ridho pada mereka juga kafir, dan siapa yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Apa kemudian yang mereka lakukan? Kata mereka, halal darahnya. Kita perangi mereka. Mereka berencana untuk membunuh semua tokoh-tokoh tersebut. Tetapi qadar Allah. Wa ma syaa'a fa'al. Takdir Allah menentukan bahwa ternyata yang sempat terbunuh oleh Khawarij adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Bukan oleh pihak Muawiyah dan pengikutnya, bukan sama sekali. Bukan dari pihak mereka kaum muslimin, tapi dari pihak mereka-mereka kaum Khawarij yang menyatakan kafir kepada Ali bin Abi Thalib dan kepada semua pengikut-pengikutnya. Maka terbunuhlah beliau radhiyallahu ta'ala anhu syahid. Khonibni na'azakumullah. Bagaimana sikap mereka, para sahabat ketika Ali masih hidup, menghadapi Khawarij, menghadapi kaum para pemberontak yang memerangi kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib menyatakan, sungguh aku akan perangi mereka, dan beliau khalifah. Maka para sahabat tidak ada yang menentangnya. Karena memang pemberontak ini memiliki kejahatan yang sangat besar. Para pemberontak ini memiliki madarat, kerusakan yang sangat besar. Yang kalau diperangi mereka, maka kerusakan yang terjadi jauh lebih kecil daripada kalau mereka dibiarkan. Maka hikmah mengharuskan bahwa mereka harus diperangi. Bukan sampai habis. Tapi hatta tafi'a ila amrillah, sampai kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada penguasanya. Cukup. Kalau mereka mau kembali, selesai pemutihan. Alhamdulillah. Apa yang dilakukan oleh penguasa kita dengan kepolisiannya, dengan angkatan bersenjatanya, sudah sesuai dengan itu. Ini ikhwan fillah na'azakumullah, adanya kerjasama antara ilmu was-saif, ilmu dan kekuatan, ilmu dan senjata. Senjatanya dipegang oleh mereka, ilmunya oleh para ulama. Benar, tidak salah. Perangi mereka. Loh kok muslimin kok dihukum mati? Yang mati oleh dia berapa? Apa hukum Islam? Seorang pembunuh dibunuh. Ketika ada yang melaporkan berita-berita, katanya begini, katanya begitu, saya katakan tidak ada yang aneh. Sangat wajar. Kejahatan yang merenggut nyawa-nyawa manusia, dan sebagian mereka muslimin, maka tentunya balasannya dalam Islam adalah diperangi seperti Khawarij diperangi, atau dihukum dengan qisas kalau dia tertangkap. Khonibina azakum lakum muslimin sarmat. Wa la takunu minal musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum. Jangan kalian menjadi seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka menjadi beraliran-aliran. Berpecah menjadi sekian kelompok, sekian aliran. Khonibina azakum Allah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tetap bersama al-jamaah. Tetap bersama jamaah yang pertama, yaitu para sahabat. Dan tetap bersama jamaah kaum muslimin wa imamahum dan penguasanya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslim yang sahurmati. Disebutkan oleh Nabi SAW, alaikum bil jamaah. Atas kalian untuk bersama jamaah. Wa iyyakum wal furqah. Dan hati-hati kalian dari perpecahan-perpecahan. Fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa minal itsnaini ab'ad. Karena syaitan bersama orang yang sendirian, dan dia dengan orang yang berdua lebih jauh. Bagaimana kalau bukan berdua, tapi sekian juta manusia bersatu padu? Lebih jauh lagi. Tidak mampu dia untuk mengalahkan kaum muslimin ketika kaum muslimin ada dalam satu jamaah dengan penguasanya, dengan pemimpinnya. Ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara mereka, di antara kalian. Dalam tafsirnya disebutkan bahwa ulil amri dua golongan. Ulil amr, pemegang urusan. Ada dua golongan, pemegang urusan dunia kalian dan pemegang urusan agama kalian. Memegang urusan agama kalian adalah para ulama, ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Sedangkan pemegang urusan dunia kalian adalah para penguasa. Ulil amri minkum, taatilah para penguasa dan para ulama. Taatilah mereka, para ulama dan para penguasa. Ini barakallahu fikum perangkat-perangkat persatuan, perangkat-perangkat al-jamaah. Tanpa adanya ta'ah, gak akan terjadi kedamaian dan ketenteraman abadan. Akan menjadi bangsa yang liar, akan menjadi bangsa yang tidak terpimpin, kacau balau. Dan yang rugi kita semua. Ini barakallahu fikum ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala, ajaran Islam. Maka sungguh Rasulullah SAW sangat keras mengecam kelompok-kelompok khawarij tadi. Padahal ketika Rasulullah SAW masih hidup, belum muncul khawarij. Hanya saja ada satu orang yang tiba-tiba ketika Rasulullah SAW membagi pampasan perang kepada orang-orang yang baru masuk Islam dengan bagian yang besar, 100 ekor unta. Maka tiba-tiba bangkit seseorang yang berkata, ya Muhammad, i'dil. Oi Muhammad, berbuat adillah engkau. Sungguh engkau tidak membagi dengan pembagian yang Allah ajarkan min fawqi sab'i samawat. Sungguh engkau membagi dengan pembagian yang tidak adil, bukan pembagian yang Allah turunkan dari 7 lapis langit. Bayangkan, Rasulullah dikritik oleh orang ini. Maka sahabat semua marah dan berkata, ya Rasulullah, da'ni aqtuluh. Ya Rasulullah, biarkan aku bunuh dia. Ini munafik, ini kurang ajar orang ini. Meragukan keadilan Rasulullah SAW. Rasulullah juga marah dan menyatakan, faman ya'dil in lam a'dil. Siapa yang berbuat adil kalau aku dianggap tidak adil? Artinya siapa lagi yang akan adil kalau Rasulnya dianggap tidak adil? Faman ya'dil. Tetapi Rasulullah SAW dengan kemarahannya tetap membawa hikmah, tetap memerintahkan dengan hikmah. Kata beliau, jangan ibu. Sebab mereka di luar sana akan mengira kalau Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri. Lihat hikmah. Jangan sampai tercoreng dakwah ini. Dilihat dari luar, dikira kaum muslimin membunuh kaum muslimin, dikira Rasulullah SAW membunuh sahabatnya sendiri. Jangan. Tetapi bukan pula dibebaskan begitu saja. Bukan seperti kata Salman Audah, dibiarkan hurran taliqa, dibiarkan bebas merdeka. Salah. Rasulullah SAW tidak membiarkan dia bebas merdeka, ditahdir dengan tahdir yang keras. Ya khruju min dhi hadza, akan keluar dari turunan model manusia seperti ini qaumun, satu kaum akan keluar dari orang yang seperti ini. Satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Tetapi yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah, keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuh umat Islam dan mereka membiarkan orang-orang kafir. Khonafirina azakumullah. Rasulullah SAW menyatakan ini model orang-orang yang dikatakan oleh Nabi dengan kalimat yakhrujuna minad din, akan keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ada yang tidak mau masuk dalam Islam, tetapi ada yang masuk dalam Islam dari satu sisi, tembus ke sisi lain. Saking ekstrimnya, saking hulunya. karena berlebihan, melampaui batas, akhirnya keluar dari sisi lain. Ini qulina a'azakumullah, sehingga para ulama ikhtalafu, mereka berselisih, kelompok ini kafir atau tidak kafir. Sangat kerasnya ancaman Rasulullah menyatakan mereka yakhrujuna minad-din. Itu baru satu riwayat. Riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyatakan tentang mereka bahwa mereka adalah syarrul qatla tahta adimis sama, khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan bangkai-bangkai mereka adalah sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Beberapa ikhwah bertanya, kenapa kok keras sekali Rasulullah SAW terhadap kelompok yang satu ini? Kenapa begitu kerasnya? Hampir-hampir tidak ada kalimat-kalimat yang sekeras ini kepada kelompok-kelompok lain. Karena mereka ini mengorbankan dan menumpahkan darah kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, dan mencoreng, menjelekkan gambaran Islam di hadapan manusia. Kejahatannya berlipat-lipat, rangkap sekian. Qulina a'azakumullah, padahal masalah darah saja sudah azim, sudah sangat besarnya. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di Hajjatul Wada, haji terakhir, haji perpisahan, Rasulullah SAW menyatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. La tarji'u ba'di kuffaran, jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi, sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Pesan Rasulullah SAW di khutbah perpisahan, agar jangan kita kembali kepada masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah, sungguh mereka sangat murah untuk menumpahkan darah. Hanya perbedaan masalah sedikit, mereka akan bunuh lawannya. Dan ketika terbunuh, mereka akan membela kaumnya. Dan terjadi perang suku, antar suku dengan suku lainnya, akan terjadi. Itu di masa jahiliyah ketika mereka masih musyriki. Perang suku itu terus menerus. Bahkan ada satu perang yang umurnya sampai 100 tahun. Berarti berapa generasi itu. Hanya karena masalah pacuan kuda antara Da'is dengan Ghabra. Dan itu dicatat dalam sejarah. Sampai-sampai orang tua berpesan pada anaknya ketika akan wafatnya. Wasiatnya adalah lanjutkan perjuangan. Tebuslah hutang darah nenek moyangmu. Itu pesannya. Bahwa nenek moyangmu dulu dibunuh oleh mereka. Balaslah dendam nenek moyangmu. Itu wasiatnya. Saling mewasiatkan dendam. Saling mewasiatkan dendam. Itu jahiliyah tinjahla. Itu jahiliyah kebodohan musyrikin. Wajar. Tetapi kalian muslimin, Allah katakan wala takunu minal musyriki minal ladina farraqu dinahum, kalian jangan seperti musyrikin yang memecah belah agama mereka. Dan ternyata Nabi pun berpesan, la tarji'u ba'di kuffaran ba'd yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kemudian masih dalam khutbah yang sama, Rasulullah SAW menanyakan, hari apa ini? Dikatakan oleh mereka, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bulan apa ini? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Negeri apa ini? Mereka juga menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW, bukankah hari ini hari yang suci? Hari haram? Bukankah bulan ini bulan haram? Bulan yang suci? Bukankah negeri ini negeri haram? Negeri yang suci? Maka Nabi menyatakan, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram. Ka hurmati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah kalian dan harta kalian suci, terjaga. Seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Sucinya hari Arafah, seperti sucinya bulan Dzulhijjah, seperti sucinya Mekah. Bisa dibayangkan? Kalau Khawarij menumpahkan darah kaum muslimin, berarti seakan-akan dia melanggar kesucian Mekah, melanggar kesucian bulan Dzulhijjah, melanggar kesucian hari haram, hari Arafah. Apa yang akan kita katakan? Kejahatan yang seperti ini, mencoreng kehormatan, menjatuhkan kehormatan, kesucian Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, wajar kalau kemudian Nabi menyatakan bahwa mereka syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangka di bawah naungan langit. Kilabun nar, kilabun nar. Ikhwan fillah na'azakumullah, kekacauan, perpecahan umat ini disebabkan karena penyimpangan pemahaman. Penyimpangan pemahaman adalah kesesatan. Mereka membaca satu ayat, mereka tafsirkan sendiri, kemudian mereka pahami dengan salah, kemudian mereka terapkan dengan salah. Akhirnya terjadi kekacauan. Maka Rasulullah SAW menyatakan, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara' wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kalau kalian sudah berjual beli dengan cara riba, kalian sudah ridha, kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi dan ridha dengan perkebunan-perkebunan, meninggalkan perjuangan memperjuangkan agama Allah, niscaya Allah akan timpakan pada kalian kehinaan, kerendahan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Ini kembali kepada agama Allah dari sumbernya, kembali kepada qala Allah wa qala Rasul, kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada pemahaman generasi pertamanya. Dan itu disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa kita harus kembali kepada pemahaman sahabat? Bukankah pemahaman bisa berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi? Bukankah? Qul inna a'udzubikumullah. Allah sudah menyatakan tentang para sahabat pada ayat tadi. Radhiyallahu anhum wa radha. Allah ridho pada mereka dan pada pengikut mereka, sehingga kita ingin menjadi pengikut mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah katakan, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman seperti kalian beriman, mereka mendapatkan petunjuk. Kepada siapa Allah katakan ayat ini? Kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi. Kalau mereka beriman seperti kalian, bukan seperti kamu sendirian, tidak, tetapi dengan jamak amantum, kalian semua yang ada saat itu para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti kalian beriman, maka niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk, dan itu yang kita harapkan, mendapatkan hidayah. Maka berimanlah seperti para sahabat beriman, berakidahlah seperti akidah mereka, dan pahamilah seperti pemahaman mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengancam orang-orang yang menyimpang sesat, Allah katakan, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Kata Allah, kalau mereka menyelisihi jalan Rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, artinya tidak mengikuti jalannya orang mukmin, nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan dia dan kami akan masukkan dalam neraka jahannam. Diancam dengan kesesatan, diancam dengan neraka jahannam. Apa sebabnya? Yushaqiqir rasul, menyelisihi jalan Rasul, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan lain, bukan jalannya orang-orang mukmin itu. Siapa orang-orang mukmin? Qanibin a'azakumullah. Tidak ada orang yang dipastikan keimanannya kecuali mereka, generasi pertama umat ini. Dipastikan oleh Allah dengan ayat yang turun ketika itu. Apakah ayat yang tadi radhiyallahu anhum wa radu'an, atau ayat Allah yang lain dalam surat Al-Anfal? Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, dalam tafsirnya semua menyebutkan muhajirin. Walladzina tabawwa'u ad-dar, dan orang-orang yang persiapkan tempat. Siapa? Orang-orang Ansar. Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang mukmin yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Maka kalau Allah katakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, mengikuti jalan lain selain jalannya orang mukmin, maksudnya kalau tidak mengikuti jalan salaf, kalau tidak mengikuti jalan para sahabat, kalau tidak mengikuti jalan muhajirin wal ansar, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Dan terbukti kenyataannya, kita lihat kesesatan-kesesatan mereka. Apa sebabnya? Syiah sesatnya sampai jatuh ke dalam kekafiran. Karena apa? Mencerca salaf bukan mengikuti salaf. Mencerca para sahabat tidak mengikuti para sahabat. Khawarij juga sama. Bukan mengikuti para sahabat, malah memerangi para sahabat. Kalau ada yang menjawab dari khawarij-khawarij sekarang, khawarij gaya baru, tapi kami kan gak merangi sahabat. Iya, pedang-pedang kalian gak sempat memerangi para sahabat. Tetapi mulut-mulut kalian menyalahkan para sahabat. Lihat dalam bukunya Said Qutb, yang sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia berkali-kali, sampai sekian belas kali cetak. Keadilan sosial dalam Islam judulnya. Disebutkan di sana, kata Said Qutb, idza nadarna bi'ainil Islam, kalau kita lihat dengan kacamata Islam tentang pemberontak yang memberontak kepada Uthman, kita lihat bahwa pemberontak itu lebih dekat ke dalam keislaman daripada Uthman sendiri. Lihat, ikhwanibidin a'azakumullah, kata Said Qutb, kalau lihat dengan kacamata Islam, pemberontak-pemberontak itu lebih islami daripada Uthman bin Affan. Astagfirullah. Generasi yang memerangi para sahabat itu sudah lewat jauh. Ini baru lahir kemarin. Tetapi mendukung para pemberontak tadi yang memerangi Uthman. Padahal para sahabat semuanya membela Uthman. Kaum muslimin seluruh dunia membela Uthman. Tetapi mereka khawarij Said Qutb justru menyalahkan Uthman. Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, Maududi, dalam bukunya Khilafah dan Kerajaan, mencerca sahabat Muawiyah, mencerca sahabat Amr bin As, mencerca sahabat Khunibin a'azakumullah, bukan satu. Maka ini Khunibin a'azakumullah, kalau kemudian mereka kemudian menyimpang sesat, ya wajar. Mereka bukan mengikuti salaf, tapi mereka mencerca salaf. Demikian pula sekian macam kelompok-kelompok lainnya. Apalagi para aqlaniyun, kaum liberalis, yang menafsirkan agama dengan otak mereka sendiri, dengan akal mereka sendiri, dan terlalu gegabah, terlalu berani, sampai menyatakan bahwa semua agama akan masuk surga, bahwa nanti akan bertemu di sana semua agama. Ini khanuinan a'azakumullah. Tapi kira-kira yang ini apakah akan menumpahkan darah atau tidak? Kelihatannya mengajarkan sinkretisme Islam, menyatukan semua agama, sehingga mengajarkan untuk kedamaian. Ucapan Abu Qilabah berkata, tidak satu kaum pun, tidak satu kelompok pun yang mengada-adakan satu ajaran sesat kecuali pasti akan berakhir dengan pertumpahan darah. Jangan lupakan sejarah. Ketika mereka memaksakan di Indonesia, bukan tempat lain, menyatukan nasakom nasional agama komunis. Apa akibatnya? Pertumpahan darah. Memaksakan sesuatu yang mustahil. Nasakom bersatulah. Ini yel-yel mereka, nyanyian mereka. Nasakom bersatulah, hancurkan kepala batu. Siapa kepala batu? Muslimin. Siapa kepala batu? Jenderal-jenderal yang Islamnya bagus. Siapa kepala batu? Orang-orang yang berilmu, yang menyatakan bahwa ini enggak mungkin, mustahil. Kenapa? Tidak cukup dengan apa yang diajarkan. Lakum dinukum waliyadi. Cukup. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama. Kami enggak ganggu kalian, kalian awas jangan ganggu kami. Kan selesai. Akan tertib aman. Enggak perlu harus dioplos, diaduk. Nyanyi bersama agama Islam dan Kristen. Gila. Wallahi demi Allah. Ada keanehan pada akalnya. Ini orang sedang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Kita enggak marah? Mustahil. Seorang muslim mukmin pasti marah. Tetapi marahnya mereka memiliki aturan. Marahnya kaum muslimin diatur dalam agama, jangan begini, jangan begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Iya kan? Diatur. Ini kafir dhimmi, kafir yang dilindungi, jangan diganggu. Ini kafir mu'ahad, kafir yang terikat janji, jangan diganggu. Ini tamu, jangan diperangi. Ada aturan, walaupun bencinya tetap benci. Kalau berkata tidak benci, wallahi dia berarti tidak beriman pada Allah. Siapa yang beriman pada Allah, pasti akan marah kalau dikatakan Allah memiliki anak. Pasti. Allah katakan dalam Al-Quran, betapa besarnya ucapan mereka. Takadu samawatu yatafattarna minhu. Watansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Langit hampir pecah, gunung hampir runtuh, bumi hampir terbelah. Ini orang tidak benci sama sekali, malah menyatakan semua agama benar. Mendustai dirinya sendiri atau dia memang kafir? Kalau dia benci tapi pura-pura cinta, dusta. Tapi punya iman berarti dalam hatinya. Tapi kadzab. Apalagi kalau ternyata memang betul-betul tidak punya iman dalam hatinya. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, lihat ujungnya nanti na'udzubillah. Kalau dipaksakan hal yang mustahil, mesti ujungnya adalah kekacauan dan pertumpahan darah kembali. Kaum muslimin kayak ditik-tik terus. Selalu, ayo marahlah, marahlah, ayo marah, cepat marah. Qul inna azakumullah, itu maknanya. Dengan bahasa mereka, kita ajarkan kedamaian, kita ajarkan sinkretisme agama. Itu ngutik-ngutik kaum muslimin. Apalagi ketika mereka sudah berani mengejek para anbiya. Nanti akan ketemu Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Mending kalau mereka sebut Nabi. Mereka tidak sebut Nabi. Muhammad, Yesus, dan Gus Dur akan ketemu nanti di akhirat. Kemudian berkata, Mat, maaf ya, kaum kami membakar masjidmu. Ya, sama-sama kami juga minta maaf. Ada kaum kami yang membakar masjidmu. Kata Gus Durnya, bikin saja gerejit. Kalau hari Jumat dipakai Jumatan, kalau hari Ahad dipakai Misa. Gitu aja kok repot. Gerejit maksudnya gereja masjid. Jadikan satu. Ini ditulis oleh dia dan disebarkan. Apakah ini bukan memancing-mancing kemarahan kaum muslimin? Qul inna a'udzubikumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Ini mengerikan. Sungguh saya gelisah. Bukan hanya beliau yang gelisah. Kita semua gelisah. Melihat kenyataan ini mengerikan. Kita ngeremnya susah. Orang-orang awam marah besar. Sabar. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kemudian mereka berpikir sudah kita sikat saja. Gimana? Qul inna a'udzubikumullah. Dari sini salah, dari sana salah. Kembali kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu rahmah, wal furqatu adzab, dan perpecahan itu adzab. Maka hendaklah kita berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk kita bersama-sama di atas jalan yang sama, dan itu sebatas nasihat. Ini mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali pada Quran dan Sunnah, mengajak seluruh kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya, untuk kembali kepada apa yang dipahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan dipahami oleh para a'immah, para imam-imam, yang dipahami oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Malik, oleh para a'immah, yang juga dipahami oleh semua para imam-imam ahli sunnah sepanjang masa. Kembali kepada ucapan mereka, kembali kepada pemahaman Islam yang benar, sehingga kita akan terjaga dari penyimpangan-penyimpangan, terjaga dari tindak-tindak ekstrim yang melampaui batas. Rasulullah SAW marah kepada Musailamah Al-Kadzdzab, tapi ketika datang tamu dua orang dan berkata, kami utusan Musailamah Al-Kadzdzab, kami diutus untuk bagi wilayah denganmu wahai Rasul, kami dari utusan Rasul kepada Rasul, maka kita berbagi wilayah. Ini wilayah kekuasaanmu, dan yang sini sampai ke sana wilayah Rasul kami. Betapa marahnya Rasulullah, betapa marahnya Rasulullah SAW dengan ucapan ini. Kurang ajar yang sangat. Tetapi marahnya beliau tidak mengeluarkan beliau dari hukum, tidak mengeluarkan beliau dari hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Karena marahnya. Kalau boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Apakah dibunuh? Tidak. Dilepaskan. Bukan tidak benci ya. Benci, marah, tetapi hukum menahan. Tidak boleh membunuh tamu. Maka kaum teroris ini adalah orang-orang para pemarah, tetapi gak punya ilmu, sehingga mereka memuaskan emosinya. Pokoknya karena jengkel, dia cari mana orang kafir mau saya bunuh. Tetangganya penjual telur dia bunuh, ada Cina di depan jual kelontong dibunuh juga, ke pasar lihat banyak orang-orang kafir diledakkan. Qadimilinazakumullah. Apakah bisa dipastikan yang terkena adalah kufar? Tidak. Bahkan sebagian besar kaum muslimin yang terbunuh. Bahkan lebih gila lagi, terjadinya sangat menyedihkan di tempat saya, di Cirebon sana. Di masjid bomnya. Di masjid kaum muslimin. Ya, tapi kan itu masjid Mapolres. Terus kenapa kalau masjid Mapolres? Kafir? Kufar? Mereka akan tauhid dan antek-anteknya. Mereka dan selain mereka kumpul di sana. Salat berjamaah. Ini gila. Maka wajar kalau dikatakan mereka itu gila benar. Anjing-anjing neraka. Syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Agama ini penuh rahmat. Agama ini indah. Agama ini penuh hikmah. Tapi semua itu tercoreng. Semua itu seakan-akan tidak terlihat. Karena tertutup dengan tindak tanduk mereka. Tertutup dengan perbuatan Syiah dan perbuatan Khawarij. Tertutup dengan perbuatan-perbuatan kaum reaksioner. Para pemarah yang gak punya ilmu. Kau muslimin yang saya hormati. Akhirnya hilang kesan indah agama ini. Hilang kesan hikmah yang sangat tinggi pada agama ini. Hilang kesan rahmat. Padahal Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Dan Nabi SAW juga bersabda, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya aku adalah rahmat yang Allah berikan pada kalian. Diutusnya Rasul ini rahmatun muhdah, rahmat yang diberikan oleh Allah sebagai hadiah buat kalian. Karena ajarannya ajaran kasih sayang. Ajarannya ajaran rahmat. Ajaran kasih sayang. Yang berharap kebaikan pada seluruh manusia. Seluruh manusia. Dan termasuk rahmat. Termasuk rahmat adalah mengajak mereka untuk masuk dalam Islam. Tidak perlu kemudian dengan memaksa. La ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam agama. Terangkan keindahan Islam, terangkan kemuliaan Islam, dan terangkan hujjah-hujjah kebenaran Islam. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka dapat petunjuk. Ini harapan. Rasulullah SAW mendakwahi mereka, apa yang didapatkan oleh Nabi? Permusuhan-permusuhan. Dicaci, dituduh, dicerca, dikatakan majnun, dikatakan gila, dikatakan syair, dikatakan sahir, tukang sihir. Apakah Rasulullah SAW berhenti? Berdakwah? Wah, diajak kok gak mau, ya terserah. Mau kafir-kafirlah sana. Tidak demikian. Terus didakwahi. Bahkan sampai Rasulullah SAW terusir ke Taif. Dan di Taif bukan diterima, dilempari dengan batu. Sehingga malakul jibal, malaikat gunung datang kepadanya. Wahai Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau ingin aku timpakan al-akhsyabaini alaihim, la fa'alt. Kalau engkau ingin dua gunung batu ini aku timpakan pada mereka, aku akan lakukan. Allah memerintahkan kepadaku untuk mentaati. Artinya kalau engkau ingin mereka diazab, akan kami azab. Lihat Rasulullah SAW. Berkata, la bal arju min aslabihim man ya'budullah. Jangan. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Atau dalam riwayat, jangan. Mereka masih belum paham. Allahumma hadihim fa'innahum la ya'alamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka. Mereka masih belum mengerti. Masya Allah. Khamilina azakumullah. Khamusim yang sahar hormati. Karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka ketika Fathu Mekah, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Yahud, seorang anak muda yang mencaci memaki Rasulullah SAW setiap lewat. Bahkan katanya meludayu. Tetapi ketika Rasulullah SAW kehilangan pada satu hari, kenapa? Kok yang biasanya mencercaku, kok tidak bersuara hak kali ini? Ada apa dengan dia? Ditanyakan, kemana itu orang? Dikatakan sakit. Didatangi. Dan ini barakallahu fikum. Kata para ulama, bahwa menengok orang kafir ketika sakitnya, kalau ingin mendakwahinya, boleh. Kalau ingin menerangkan padanya tentang agama Allah, dan ingin menunjukkan adab Islam kepadanya supaya mereka tertarik kepada Islam, boleh. Datangi. Tanyakan. Dan ingatkan dengan kematian yaumul qiyamah, bahwa engkau kalau mati dalam keadaan tidak beriman pada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, kamu akan celaka. Maka anak itu betul-betul kagum dengan akhlaknya Rasulullah. Memandang ke bapaknya. Seakan-akan minta izin. Dan bapaknya paham. Kata bapaknya, "Ati' Abul Qasim." Turutilah Abul Qasim. Artinya turutilah permintaan Nabi. Maka anak muda tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Karena sebab apa? Karena sebab adab, akhlak, sikap, perangai yang baik. Ini khodim ibn azakumullah yang hampir hilang pada kaum muslimin. InsyaAllah tidak hilang, hampir hilang. Karena terkaburkan dengan tindak-tindak mereka, tindak tanduknya kaum reaksioner khawarij, atau syiah rafadah, atau kelompok-kelompok ekstrim lainnya, sempalan-sempalannya, akhirnya seakan-akan tidak ada rahmat itu. seakan-akan enggak ada keinginan kalau mereka masuk Islam. Coba ditanya, masing-masing bertanya pada dirinya, apakah kita berharap mereka masuk Islam atau tidak? Kalau kita berharap mereka masuk Islam, berarti kamu punya rahmat, punya kasih sayang. Kalau enggak, tanyakan pada dirimu sendiri, punya rahmat atau enggak? Enggak kasihan mereka mati dalam keadaan kafir. Satu kota, kota Samarkand, masuk Islam. Serentak. Juga karena masalah adab. Karena masalah keadilan dan keindahan Islam. Ketika pasukan kaum muslimin masuk negeri mereka, mengalahkan mereka dan menduduki mereka, di antara mereka ada yang mendengar kalau pimpinannya, khalifah kaum muslimin itu orang yang adil, orang yang bijak. Coba diutus seseorang ke sana, protes. Diutus seorang anak muda, dan itu tulis dalam sejarah. Isinya bahwa tentaramu memerangi kami dengan tiba-tiba, menjajah kami, begini dan begitu. Maka Amirul Mukminin ketika itu berkata, apakah mereka tidak mengingatkan, mengajak kalian masuk Islam? Tidak. Apakah mereka tidak menawarkan jizyah? Tidak. Mereka langsung menyerang. Ditulis surat kecil, bawa, sampaikan kepada pimpinan pasukan. Ketika disampaikan kepada pimpinan pasukannya, dibaca, terkejut dia. Kamu mendatangi Amirul Mukminin? Iya. Ayo pasukan, keluar semua. Perintahnya untuk keluar dari Samarkand seluruhnya. Ini sudah menguasai. Disuruh keluar semua. Sampai di luar kota, kembali masuk dari pintu kota, dan kemudian menawarkan kepada penduduk Samarkand, ya ahli Samarkand, aslim taslam. Masuk Islam, kalian selamat. Kalau tidak, maka jizyah. Berikanlah jizyah, dan kalian dalam keadaan aman. Artinya dibiarkan dengan agamanya, tidak dipaksa, tetapi di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa illa fanuharibukum fillah. Tapi kalau tidak juga, maka kami akan perangi kalian di jalan Allah. Apa jawaban mereka? Aslamna. Kami masuk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Serentak seluruhnya. Kenapa? Karena mereka kagum dengan keadilan Islam, dengan rahmat Islam, dengan hikmah yang ada pada agama Islam. Ini adalah perkara-perkara yang hampir hilang karena tertutup dengan berbagai macam perbuatan-perbuatan ekstrim kelompok-kelompok sempalan, dan karena orang-orang yang menafsirkan agama dengan seenaknya sendiri, sehingga kebijakan yang mereka lakukan kebijakan yang aneh, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa agama ini penuh rahmat, tetapi yang diajarkan sinkretisme agama, peleburan agama-agama samawi. Itu bukan hikmah, itu kedunguan. Itu kedunguan, tidak mengajarkan agama Allah sama sekali tidak, tapi mengajarkan segala macam kesesatan dalam agama-agama yang ada, kekafiran dalam agama-agama yang ada, kemudian dicampurkan dengan Islam. Ini ikhwan fillah na'azakumullah sangat menyedihkan. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salat adh-dhuhr bi'idznillah taala tentang Islam sebagai rahmat dengan taufik dari Allah, dengan kemudahan dari Allah bi'idznillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.